La khayra fi qaum laisu binasihin wa la khayra fi qaumin la yuhibbuna nusha. Tidak ada kebaikan bagi satu kaum yang tidak ada di kalangan mereka orang yang memberikan nasihat, serta tidak ada pula kebaikan pada satu kaum yang mereka tidak cinta kepada sebuah nasihat dan orang-orang yang memberikan nasihat. Ketahuilah ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, pada hadis yang telah kita bacakan tadi dan pada ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang kita nukilkan tadi, menerangkan kepada kita bahwa kandungan dalam agama adalah nasihat. Siapapun yang beragama, dia tidak akan lepas dari yang namanya nasihat. Karena demikianlah yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Serta ketahuilah ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimakumullah, Allah tabaraka wa ta'ala telah memberikan kepada hamba-hambanya penglihatan, baik penglihatan yang sifatnya zahir maupun penglihatan yang sifatnya batin, untuk mengenal sebuah kebenaran, untuk mengetahui bagaimana kebenaran itu. Allah telah berikan itu kepada hamba-hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala pula telah memberikan kemudahan kepada mereka untuk mengikutinya, untuk berjalan di atas kebenaran tersebut, serta memerintahkan kepada mereka untuk senantiasa bersahabat, berteman dengan orang yang saleh dan yang memberikan nasihat, serta melarang daripada menjauh kepada mereka, yang itu merupakan satu di antara sebab mereka menjauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, beliau mengatakan, "Wa man ta'ammala fasadal 'alimi 'umuman wa khususan wajadahu nashi'an minal ghaflati wattiba'il hawa." Siapa yang memperhatikan kerusakan orang yang berilmu, baik secara umum maupun khusus, pasti dia akan mendapatkannya disebabkan karena kelalaiannya, karena mengikuti hawa nafsunya. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, seorang muslim dikala menyaksikan saudaranya itu terjatuh kepada dosa-dosa, kepada kesalahan-kesalahan, wajib islahuhu, wajib baginya untuk memperbaikinya, siapapun dia. Yang dia lakukan dengan keyakinan dalam hatinya, sedang menampakkan sebuah nasihat, sedang menjalankan satu di antara agama yang seorang hamba itu mendekatkan diri dengannya. Karena nasihat tersebut merupakan asluddin, merupakan pondasi daripada agama, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah." Nasihat ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah, termasuk satu di antara keyakinan dari keyakinan-keyakinan ahli sunnati wal jamaah. Dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Wa yadinuna, yakni ahlu sunnati wal jamaah, bin nasihati lil ummah." Mereka ahlu sunnati wal jamaah beragama dengan memberikan nasihat kepada umat manusia. Serta nasihat itu merupakan tugas para nabi dan para rasul, merupakan kebiasaan para nabi dan para rasul. Qala Nuh alaihi salam liqaumih, "Uballighukum risalati rabbi wa ansahu lakum." Wa qala Hudun liqaumih kadzalik, "Uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin." Wa qala Salihun liqaumih, "Ya qaum, laqad ablaghtukum risalata rabbi wa nasahtu lakum." Berkata Nuh alaihi salam kepada kaumnya, aku telah menyampaikan risalah dari Rabbku, dan aku adalah memberikan nasihat kepada kalian. Demikian juga Hud, demikian pula Salih. Wahai kaumku, sungguh aku telah memberikan atau menyampaikan risalah dari Rabbku, dan aku telah memberikan kepada kalian nasihat, serta aku adalah seorang yang pemberi nasihat lagi dapat dipercaya. Ayat-ayat ini banyak sekali ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, menerangkan dan menegaskan bahwasanya inti ataupun asluddin, pondasi agama adalah memberikan nasihat kepada umat. Bahkan itu termasuk daripada amalan-amalannya orang-orang yang saleh, yang Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa idh qala luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah, dan tatkala Luqman mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, ia memberikan nasihat kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang sangat besar. Demikian pula para sahabah ridwanullahi alaihim ajma'in, mereka mencontohnya, mereka menirunya, mereka mengamalkannya di masa hidup mereka. Adalah Umar ibnul Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata kepada Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dzakirna rabbana, wahai Abu Musa al-Ash'ari, nasihatilah kami untuk selalu mengingat kepada Rabb kami, fayaqra'u indahul Qur'an, hingga kemudian pun beliau membacakan di sisi Umar ibn Khattab Al-Quranul Karim. Adalah Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Al-Imamul Bukhari dan Muslim, beliau pernah mengatakan, atakhawwalukum bil maw'idah kama kana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yatakhawwaluna biha, aku akan memberikan kepada kalian sebuah nasihat sebagaimana dulu Nabi sallallahu alaihi wasallama memberikan nasihat kepada kami. Serta nasihat ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, termasuk satu di antara hak al-ukhuwah fid din. Berkata Abu Bakar al-Muzani rahimahullah, ma faqa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi shaumin wala salah walakin bi syai'in kana fi qalbihi wa kana fi qalbihi hubbullah wan nushu li khalqihi. Tidaklah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu melebihi sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan puasanya, tidak juga dengan salatnya, akan tetapi dengan sesuatu yang ada di dalam hati sanubarinya. Dan yang ada dalam hati sanubarinya adalah cinta kepada Allah, serta memberikan nasihat kepada makhluk-makhluknya. Mendoakan seorang, memberikan doa hidayah kepada orang lain, ini merupakan satu di antara bentuk kecintaan kepada mereka. Serta benarnya memberikan nasihat kepada orang lain. Bahkan seyogyanya, bagi seorang yang mendapatkan nasihat tersebut untuk menerimanya dan senang dengannya, karena tidak seorang pun merasa cukup daripada sebuah nasihat yang disampaikan kepadanya. Fa in kanal mansuhu dha khairin amma khairuh, meskipun yang dinasihati itu adalah orang yang memiliki kebaikan, meskipun yang dinasihati adalah orang-orang yang telah menyebar kebaikan-kebaikannya, telah banyak amal solehnya, meskipun wajib baginya untuk menerima sebuah nasihat yang disampaikan oleh saudaranya. Dahulu Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memberikan nasihat kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, padahal Abu Bakar As-Siddiq dikenal sebagai seorang yang utama, bahkan beliau orang yang paling afdol setelah para nabi dan para rasul. Diberikan nasihat kepadanya untuk mengumpulkan Al-Quranul Karim, maka beliau pun mengumpulkan Al-Quranul Karim tersebut, sehingga umat pun mendapatkan kemanfaatan disebabkan karena pendapat atau nasihatnya Umar ibn Khattab yang secara keutamaan dibanding Abu Bakar As-Siddiq adalah di bawahnya. Dan pernah pula ma'asyiral muslimin wal muslimati rahimakumullah, seorang yang ada di saat itu di majlis, dan di majlis tersebut terdapat Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Orang ini mengatakan, "Lau jama'tum kitaban mukhtasara li sunanin Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala Al-Bukhari, fa waqa'a dhalika fi qalbi, fa akhadtu fi jam'i sahih." Seandainya ada di antara kalian yang mengumpulkan secara ringkas akan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala mengatakan, sungguh dengan nasihat itu terbesit dalam hati sanubariku untuk aku mengumpulkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam satu kitab. Dan ternyata benar, sehingga kita kenal dengan sahih Al-Imam Al-Bukhari, Al-Jami'us Sahih. Demikian juga ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, orang yang lalai juga berhak untuk mendapatkan nasihat Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, yang kita tahu bagaimana masa lalu beliau radhiyallahu anhu. Beliau diseru, beliau diajak untuk masuk ke dalam Islam. Fakana faruqa hadhil ummah, dan beliau menjadi faruqa hadhil ummah, pembeda dari kalangan umat ini, pembeda bainal haqqi wal batil, dengan Umar ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Demikian pula Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu mengajak Uthman ibn Affan, Abdurrahman ibn Auf, Talhah ibn Ubaidillah, Aba Ubaidah ibn Jarrah, serta Az-Zubair ibn Awam kepada Islam. Beliau mengajak, mari semuanya kepada Islam. Fakanu minal asyarah al-mubasyarina bil jannah, maka menjadilah mereka-mereka yang kita sebutkan tadi termasuk dari 10 sahabat yang dijamin atau diberitakan berita gembira dengan surga Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula ma'asyiral muslimina wal muslimat rahimanallahu wa iyyakum, Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kepada siapapun untuk tetap memberikan nasihat, meskipun orang itu sombong dan congkak dari menerima nasihat. Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, mengatakan kepada Musa dan Harun tatkala mereka berdua berdakwah alaihi masalam, "Idhhaba ila Fir'aun innahu tagha." Pergilah kalian berdua wahai Musa dan Harun kepada Fir'aun, sesungguhnya dia congkak dan sombong dari menerima kebenaran. Demikianlah ma'asyiral muslimin, Islam memberikan gambaran dengan nasihat-nasihat yang ada di dalamnya. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga diperintahkan untuk memberikan nasihat kepada orang-orang munafik sekalipun. Fa'arid anhum wa'idhum waqul lahum fi anfusihim qawlan baligha, berpalinglah kamu dari mereka, serta fa'arid anhum, berpalinglah kamu dari mereka dan berikanlah kepada mereka nasihat, serta ucapkanlah kepada mereka, pada diri mereka-mereka sendiri, ucapan yang tandas, ucapan yang jelas, karena mereka telah tahu akan kebenaran. Dan seyogyanya ma'asyiral muslimin rahimanallahu wa iyyakum, bagi seorang muslim siapapun dia, memiliki jasa apapun dia dalam agama ini, memiliki banyak kebaikan apapun dia, ketika mendengarkan nasihat adalah tunduk dan patuh, bukan kepada orang yang memberikan nasihat, tetapi kepada sesuatu nasihat tersebut yang disampaikan, min kitabillah au min sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga barang siapa yang telah memberikan nasihat kepada saudaranya, dia telah bersungguh-sungguh untuk memberikan nasihat kepada saudaranya, maka wajib baginya atau berhak baginya mendapatkan kemuliaan, berhak mendapatkan kebaikan. Dan barang siapa yang berpaling dari sebuah nasihat, maka dia akan menyesal sebagaimana kaum Nabi Shalih alaihi salatu wassalam, di mana Nabi mereka telah memberikan nasihat kepada mereka, namun mereka ternyata menolaknya, hingga kemudian Allah tabaraka wa ta'ala menghukumnya. Allah tabaraka wa ta'ala menghukum mereka, menyiksa mereka. Wa qala lahum nabiyuhum wa nasahtu lakum walakin la tuhibbuna an-nasihin. Nabi mereka telah mengatakan kepada mereka, telah menasihati kepada mereka, tetapi memang kalian tidak cinta kepada orang-orang yang memberikan nasihat. Maka siapa yang telah memberikan nasihat, ma'asyiral muslimin, meskipun ucapannya ditolak, tidak diterima, karena merasa mungkin dia memandang lebih di bawah darinya, jangan pernah bersedih. Sungguh dia telah menunaikan sebuah kewajiban sebagai sesama muslim. Sungguh dia telah menunaikan sebuah tayyib aqidah min mu'taqadi ahli sunnati wal jamaah. Dan baik buruknya sebuah masyarakat adalah dengan nasihat, mengamalkan nasihat, serta cinta kepada orang-orang yang telah memberikan nasihat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Al-Imam Ibn Taymiyyah rahimahullah, la khaira fi qawm laisu binasihin, wa la khaira fi qawmin la yuhibbuna nusha. Tidak ada kebaikan bagi satu kaum yang tidak ada di tengah-tengah mereka memberikan nasihat. Serta tidak ada kebaikan bagi satu kaum pula yang mereka tidak mencintai sebuah nasihat. Sehingga amalkanlah sebuah nasihat, kerjakanlah sebuah nasihat, saling memberikan nasihat kepada sesama umat Islam, kepada sesama muslim, karena dia telah mengamalkan agama Allah tabaraka wa ta'ala. Dan wajib bagi siapapun untuk mendengar, tunduk dan patuh kepada nasihat yang disampaikan oleh saudaranya, bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasinya. Kemudian ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah, setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan nasihat, memberikan khutbah yang ringkas kepada para jamaah, kemudian beliau turun dari mimbarnya menuju kepada para wanita dan menasihatinya. Ya ayyatuhan nisa, wahai sekalian para wanita, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Ini yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, tasaddaqna, bersedekahlah kalian. Fa inni ra'aitu akthar ahlihan nisa, sungguh aku telah melihat bahwa kebanyakan penduduk neraka adalah para wanita. Lalu bertanya para wanita atau salah seorang wanita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lima ya Rasulullah, mengapa ya Rasulullah? Li'anna kunna tukfirna syakah wa takfurna al-ashir, karena kalian wahai para wanita banyak mengeluh serta mengingkari dari perbuatan baik suami kalian. Ini yang menyebabkan para wanita banyak untuk menghuni neraka, banyak berkeluh kesah serta mengingkari kebaikan para suami. Ini yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang menyebabkan mereka para wanita banyak masuk ke dalam neraka adalah ini sebabnya. Banyak berkeluh kesah serta mengingkari, mengkufuri kebaikan para suami. Oleh karena itu, ya ayyatuhan nisa, jangan pernah kalian banyak berkeluh kesah dan mengingkari perbuatan baik suami kalian. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun situasi dan kondisinya, ini merupakan sebab. Dengan demikian pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberitakan berita gembira yang khusus kepada para wanita. Dimudahkan mereka untuk masuk ke dalam surga Allah. Dalam sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha dakhalatil jannah min ayyi abwabil jannatah thamaniyah syi'ti au kama qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Jika seorang wanita salat 5 waktu salat yang wajib, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, yang semua itu baik wanita maupun laki-laki mendapatkan kewajiban yang sama, salat 5 waktu, menjaga kemaluannya, kehormatannya, serta berpuasa di bulan Ramadan. Satu, taatilah. Siapa wanita yang mentaati suaminya, maka jaminannya dia akan masuk ke dalam surga dari arah 8 pintu mana yang dia ingin memasukinya. Faya subhanallah, ayat Tuhan Nisa. Ini merupakan berita gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah beliau alaihi salatu wassalam memberitakan kebanyakan para wanita masuk atau menghuni neraka karena satu, tukfirna syagah wa takfurna al-ashir, banyak berkeluh kesah serta mengingkari, mengkufuri perbuatan baik suami. Satu dosa saja. Sehingga para wanita, meskipun dia hafal Quran, dia hafal hadis, dia mahir dalam berbahasa Arab, dia pintar dan pandai dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala, namun satu saja, tukfirna syakah wa takfurna al-ashir, dia banyak berkeluh kesah, dia banyak mengingkari perbaikan, kebaikan dari suaminya. Ingatlah, faro'aitu aktsaru ahlihan nisa, sungguh yang paling banyak aku lihat penduduknya di neraka adalah para wanita. Seyogianya para wanita untuk tunduk dan patuh kepada suaminya, meskipun dalam perkara yang mubah, karena itu akan menjadi pahala dan ganjaran bagi kalian. Ingat baik-baik, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat shahraha wa hafizat farjaha wa ata'at ba'laha. Apabila seorang wanita salat 5 waktu, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kemaluannya, kehormatannya, dan dia patuh kepada suaminya, dia akan masuk dalam surga dari arah 8 pintu surga yang mana dia inginkan untuk memasukinya. Semoga khutbah yang ringkas ini atau nasihat yang ringkas ini memberikan kepada kita sekalian manfaat. Dan jangan pernah kita mengira, ma'asyiral muslimin, bahwa yang memberikan nasihat ini adalah lebih baik daripada yang dinasehati. Tidak demikian. Atau yang memberikan nasihat ini disyaratkan untuk tidak pernah melakukan sebuah dosa dan maksiat atau kesalahan. Maka apabila demikian, sungguh tidak akan tegak nasihat di muka bumi ini. Tidak akan tegak di muka bumi ini sebuah nasihat apabila disyaratkan demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wallahu akbar, Allahu Akbar walillahil hamd, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.